وهو على كل شيء قدير صلاته سكالي سديان حاليا مكا يام لفت فعلا من بيبسك صلاته صلاته جفر أني أقص دليا صلاته سوسا تدري فعلا بدنيا صلاته فعلا. Kalau sudah itu terjadi kita perbuat, kita ingat lagi hadis beliau, setiap amal pahala dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat. Demikian riwayat sahih Bukhari. Jadi yang membaca Allah sampai 100 kali seakan membacanya 1000 kali. Maka pahalanya seakan membebaskan 1000 orang budak. Maka pahalanya seakan mendapat 1000 pahala dan dihapus darinya 1000 dosa. Dan di akhir hari tersebut bersabda, dan dia aman dari syaitan di hari itu. Sejahat-jahatnya syaitan bisa mengecoh, syaitan tidak bisa mengecoh dan terjebaknya di hari itu orang yang mengucap La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tuhan. La syarika lah. Tiada bersekutu sesuatu dengannya. Maha Tunggal. Selainnya adalah makhluk. Dan selain Allah adalah makhluk. Jika ditanyakan, semua itu ada. Mestilah ada permulaannya. Itu untuk seluruh makhluk. Bukan untuk datanya Allah. Kalau ditanyakan kapan Allah ada, jawabannya Allah ada sebelum kalimat kapan itu ada. Sebelum kalimat kapan ada, Allah sudah Maha ada. Maka kalimat kapan tidak bisa mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalimat kapan itu pertanyaan dari akal manusia. Akal manusia yang mencintanya Allah, maka bagaimana kalimat kapan yang hanya muncul dari pemikiran manusia bisa menjawab rahasia keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu lepas dari keterikatan waktu dan tempat. Beda dengan makhluk yang terikat dengan waktu dan tempat. Kalau Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat, jadi tidak mula masa kuwahi, tidak masa bah. Dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Ialah yang biasa kami terlibusai yang tidak sama dengan segala sesuatu. Maha tunggal, maha sendiri. Kesendiriannya bukan seperti kesendirian makhluk. Kesendirian makhluk adalah dalam keadaan susah dan payah dan sedih. Karena semua makhluk butuh bantuan makhluk lainnya. Namun kesendirian Allah adalah dalam kesempurnaan dan keagungannya. Yang Maha Abadi, sebelum alam dicipta, setelah alam dicipta, setelah alam sirna, Allah tetap Maha Tunggal dan Maha Abadi. Maka di hadirat beruntung mereka yang menjadikan Rabbul Alamin tunggal di dalam sanubari. Tidak ada lagi yang lebih dia cintai dan mampukan melebihi Allah. Tentunya boleh mencintai siapa saja, namun jangan sampai cintanya melebihi cintanya kepada Allah. Hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang kalau kita baca itu 100 kali mungkin tidak memakan waktu 10 menit, tidak sampai juga. Tapi 5 menit saja itu kalau kita baca 100 kali tiap harinya, tapi di situ terhapus darimu 100 dosa, 100 terhibur, 100 pahala, dan membebaskan 100 orang budak, 100 orang budak, kalikan 10 kali lipat, jadi 1000 dosa kita dihapus, 1000 pahala kita ditambah, dan diamankan dari syaitan 10 kali diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah indah? Bukankah mudah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mempermudah kita dan menjauhkan kita selalu dari kesulitan? Demikian rahasia kelembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertib dari rahasia kelembutan ilahi. ma'ahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amrain illa qala ma'aisha lahumah. Dia adalah seseorang atau sesuatu hukum diberikan pada Rasul dua hal, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang paling mudah dari yang lainnya, maka dia pun khidmah. Selama itu bukan hal yang bersifat dosa, pasti Rasulullah berikan yang lebih ringan untuk kita. Bukankah indah? Bukankah patut dicintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai akhirnya pada hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai para penyuluh ke jalan Allah walaupun hewan. Idza sami'tu siyaha tiyara fad'ullah min fadlih. Jika kalian mendengar ayam yang dan ayam jantan yang berkokok di malam hari, dalam riwayat ada bunuhul oleh Imam Bukhari, diperjelas yang dimaksud adalah kokok ayam di malam hari. Maka jika kalian mendengarnya suara roh ayam di malam hari itu, berdoalah kepada Allah, Allah di fadlih, mohon anugerah dari Allah. Kenapa? Karena ayam jantan itu berkokok karena melihat malaikat yang turun ke muka bumi untuk menyaksikan apa-apa yang melakukan qiyamul lail, salat tahajud di malam hari. Maka berdoalah. Jika kalian mendengar rintikan itu keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah karena dia melihat syaitan. Mungkin berbajik membawa sihir, mungkin buat demikian ular kuda. Jika merintik di malam hari dia melihat syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya Allah yang menciptakan syaitan, jangan berisah dengan syaitan. Jangan berisah dengan syaitan berbentuk seperti ini, seperti itu. Setan yang merangkaklah, merosotlah, dan lain sebagainya. Yang saya dengar sebagian saudara-saudara kita tidak berani sholat tahajud karena takut dari toilet. Ada setan yang merosot, setan yang merosot, merangkak, lepot dengan setan yang merangkak. Kenapa dia tidak berani merangkak menunjukkan lemahnya? Masih takut juga kita. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam satu riwayat yang tiga, ketika seorang murid lulus dari pelajaran dan dia akan keluar meninggalkan gurunya, gurunya risau, kamu ini kalau pulang nanti digoda setan bagaimana? Dia berkata, akan kulawan kamu, kalau setannya terus menggodamu, terus kulawan. Maka kau akan sibuk antara perjuangan dengan syaitan dan lupa dengan perjuanganmu berbakti kepada Allah. Hari-hari muhadis untuk mengurusi melawan syaitan. Maka aku apa yang harus diperbuat, wahai guru? Gurunya berkata, kalau kau masuk satu rumah ada anjing menjaganya, kalau melawan anjingnya, kalau kau panggil pemiliknya, panggil pemiliknya, pemiliknya yang menjauhkan anjingnya. Jika kau digoda oleh syaitan, panggil yang mencipta syaitan, yaitu Allah. Bata'awadu billah. Maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjauhkannya. Tidak ada yang merangkak di hadapanmu, tidak ada yang berpocong dan lain sebagainya di hadapanmu. Jika kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua mereka menyingkir. Janji Sayyidina Muhammad. Tiga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian risau dan gentar ada setan mengganggu di siang hari, malam hari, atau kapanpun di satu rumah yang luas dan sebagainya, ucapkan a'udzubillah minasyaitanir rajim. Atau ucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Atau jika tidak hafal dengan bahasa Indonesia, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Atau aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari syaitan bahkan tidak hadir di hadapanku. Maka ucapan itu dengan kau ucapkan dengan ikhlas dari hatimu, tidak satu syaitan pun yang bisa mendekat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis ini. Diriwayatkan di dalam Fathul Bari di dalam Sahih Al-Bukhari berkata Hujjatul Islam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengucapkan hadis ini ketika mendengar suara ayat jantan yang berpokok disunahkan berdoa, maka Imam Ibn Hajar mensyarahkan hadis ini mengaitkannya dengan hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, "Idza sami'tum ziyaratin la tasuddun fa innahu yad'u ila shalah." Jangan sesekali mencaci atau melaknat ayam jantan yang berkokok tak siang tak malam. Kenapa? Karena ayam itu menyeru untuk melakukan sholat. Fa'innahu yad'u ila sholat. Apakah di waktu sholat atau bukan di waktu sholat? Kalau bukan di waktu sholat, barangkali karena memang ingin bersuara. Tapi di waktu sholat sebelum subuh dia menyeru untuk mengingatkan orang melakukan sholat. Jadi hewan yang turut mengingatkan orang melakukan sholat itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Muhammad Hajar berkata di hadal hadith, istighfar doa di hudur salihi di majlis. Dengan hadis dua hadis ini, yang pertama jika dengar suara ayat jantan berpokok di malam hari berdoalah karena ia melihat malaikat. Yang kedua, jangan mencaci syaitan, caci ayam jantan karena ia memanggil kepada waktu sholat. Dua hadis ini diambil kesimpulan oleh Imam Ibn Hajar bahwa sunnahnya berdoa jika ada para salihin. Kalau ayam yang menyeru di dalam sholat saja tidak boleh dicaci, bahkan kalau dengar suaranya disuruh berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi para ulama yang menyeru kepada seluruh tuntunan Sayyidina Muhammad, maka disunahkan berdoa lebih dari sekedar mendengar ayam jantan yang berkokok. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan betapa mulianya penyeru di dalam Allah. La tasubbuti fa innahu yad'u ila shalah. Jangan mencaci seekor ayam jantan karena dia itu menyeru kepada salat. Dia lagi manusia yang menyeru kita dari keluhuran. Lebih-lebih lagi pemimpin semua manusia yang membawa ke jalan keluhuran Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, waktu-waktu mulia kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal adalah hari lahir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hari hijrahnya beliau, masuknya beliau ke kota Makkah. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan dijelaskan dalam Sirah Al-Hijr. Malam 1 Rabiul Awal beliau meninggalkan Makkah, dan 12 Rabiul Awal hari Senin masuk ke Madinah dan Munawwarah. Hari wafat beliau, hari hijrah beliau, hari lahir beliau, dan hari pembaiatan pertama Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bersatunya ulama, bersatunya Muhajirin dan Ansar setelah wafat Rasul di bawah genggaman bai'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Persatuan muslimin setelah wafatnya Rasul yang pertama kali adalah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Mikiran empat hal yang agung yang kita perlu ketahui yang terjadi pada 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mimbari wa baina hawli wa ma baina mimbari wa ma baina baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Wa mimbari ala hawli, dan mimbarku berada di surga hawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya adalah tepat antara rumah beliau yang sekarang menjadi makam beliau sampai ke mimbar itu dinamai Raudhatus Syarif. yaitu tempat berdoa yang paling banyak dilimpahi pahala padanya dan dijanjikan oleh Rasul orang yang beribadah di situ, maka dia masuk ke dalam syafaatul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga yang Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah disebut taman surga, maksudnya dasarnya sudah sangat dekat dengan pintu surga. Mimbari al-Hawdi dan mimbarku berada di atas telaga Hawdu. Gelap aku dan kalian setelah kita wafat, setelah kita dibangkitkan, maka gelap kita akan, semoga mata kita tidak dibutakan Allah Subhanahu wa Taala, sehingga seluruh makhluk, seluruh manusia di padang mahsyar melihat mimbarnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu semua para Nabi dan Rasul di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar beliau di atas telaga Hawd beliau. Dan di saat itulah untuk orang yang minum dari telaga beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan kepada beliau, dan beliau bersabda, barang siapa yang minum darinya, la yadma'u ala abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya orang yang pernah minum dari telaga Hawdku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah sudah berfirman, inna a'zayna kal kawzar, sungguh kami limpahkan kepadamu telaga Al-Kawthar sebagai anugerah. Fasalli li rabbika wanhar, maka bersyukurlah kepada Allah dengan memperbanyak salat dan menyembelih kurban, inna syahdiaka wal jahdar, orang-orang yang mencacimu dialah yang terputus keturunannya. Abtar adalah orang yang tidak punya keturunan. Ini Rasulullah SAW dicaci maki oleh Quraisy dengan sebutan abtar karena tidak punya anak laki. Tidak punya keturunan, anaknya perempuan, tidak ada anak laki, keturunannya putus, itu disebut abtar dalam bahasa Arab. Allah menjawab, inna syafi'aka huwa al-abtar. Orang yang mencacimu putus keturunannya, dialah yang putus keturunannya. Ayat ini menjadi dalil berkesinambungannya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa Taala sendiri yang berfirman, inna syari'aka wal abtar, yang mengatakan keturunanmu putus, dia yang akan putus keturunannya. Jaminan dari Allah, keturunan Rasul akan berlanjut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dipertanyakan saat ini, mana dalilnya mengatakan keturunan Nabi Muhammad? Tidak baca surat di Al-Qur'an Al-Kautsar, surat yang terpendek di Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan hal ini. Maka bersama hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidayah dan rahmah. Mereka yang mengenalkan Islam ke Pulau Jawa sampai ke Papua di antara, saya dengar di Pakpak, di Balko, dan di Kokoda, di Pintuni dan lainnya, dari Al-Habshi, dari Al-Sagaf, dari Al-Sahdani, dari Al-Hamid, mereka yang membawakan Islam ke sini, maka tentunya barangkali keturunan-keturunannya masih ada hingga saat ini. Semoga dilimpahi keberkahan dan rahmat sampai negeri Indonesia yang jadi negeri muslim terbesar di muka bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan kepada kita keluhuran demi keluhuran setiap waktu dan saat. Tinggallah kita bagaimana mensyukurinya, tinggallah kita bagaimana untuk menghadapinya. Dari kenikmatan itu ketahuilah setiap kenikmatan akan berubah menjadi kenikmatan yang lebih besar jika kita syukuri. Hari di hadapan kita, tidak sabar kita menunggu datang hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin dari semua hari. Namun Jumat kali ini sangat lebih agung karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hari pembaiatan sumpah setia pertama persatuan muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang sangat agung. Rabbil Alamin, bukan rahmat untuk manusia tapi untuk seluruh alam. Allah SWT memberikan rahmat kepada seluruh alam ini dengan kelahiran Sayyidina Muhammad. Salahkah jika kita gembira dan bertasyakur di hari kelahiran rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat, sungguh yang paling layak disyukuri adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua kenikmatan. Karena kenikmatan yang paling besar kan iman dan Islam kita. Ini kan kenikmatan yang abadi mengawali kenikmatan lainnya yang abadi. Coba. Tapi kenikmatan Islam dan iman kita itu dari mana? Dari guru kita. Dari mana? Dari gurunya lagi. Dari mana? Awal pembawanya Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin hadirat, maka mensyukuri kelahiran beliau itu, karena kelahirannya beliau itulah kemudian munculnya Al-Quran, munculnya hadis Nabawi, sehingga orang-orang mengenal salat, mengenal sujud, mengenal zikir, mengenal puasa, mengenal kedamaian, mengenal kerukunan umat beragama, mengenal kelembutan, mengenal kasih sayang, mengenal sifat-sifat yang luhur yang sangat banyak diajarkan oleh Sang Nabi. Dan itu semua terbitnya diawali oleh Allah dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta alladhi lamma wulidta ashraqati al-ardu bin-nuri yadukuk wa nahnu bidari tadhiyat wa nur ala subuli rasyadi nastariq. Demikian ucapan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia diriwayatkan dalam riwayat yang juga berkata, ya Rasulullah hadirli an amtari'ah, ya Rasulullah izinkan aku memujimu. Rasul berkata, Gus la yahdubillah ufar, silakan ucapkan syairmu, semoga Allah menjaga mulutmu dari segala penyakit. Berkata Abbas bin Abdul Muttalib, aku sampai lanjut usia tidak satu pun gigiku yang tanggal karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya menemui Rasul antal ladzi lamma wulidta asyraqati al-ardu binuri al-ufuq. Engkau yang saat lahirmu terbitlah cahaya Allah yang sangat agung di ufuk, dan di saat itu nahnu bidzalika nur fi sudur rasyadin sabiq, dan kami berada selalu di dalam naungan cahaya tuntunanmu wahai sang Nabi, sampai kami terus mengikuti jalan-jalan kebenaran, terus kami jalan di sudur rasyadin sabiq, di dalam jalan-jalan tuntunan-tuntunan Tuhan kami terus mengikutinya, yaitu diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita jadikan 12 Rabiul Awal ini hari yang paling bergumul dengan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bergumul insyaallah di mana pagi hari, acara dimulai 7.30, insyaallah 9.30 sudah selesai karena terlalu panas, dan mengingat hari Jumat tidak bisa kita acara terlalu bersiap. Demikian agar maklum adanya, dan kita berharap acara ini menjadi acara yang sangat agung dan bisa dihadiri 1 juta muslimin muslimat insyaallah. Semoga 12 Rabiul Awal acara kita ini acara di jantung ibu kota negara muslimin terbesar di dunia ini menjadi acara maulid terbesar di dunia. Amin Allahumma amin. Belum pernah kita ingat acara maulidnya di 12 Rabiul Awal, hadirin yang mencapai lebih dari 500 ribu muslimin muslimat, belum saya dengar di barat, belum saya dengar di timur. Namun alhamdulillah di negeri muslimin terbesar di dunia inilah, di Indonesia inilah, hal itu sangat mungkin terjadi. Semoga itu terjadi pada 12 Rabiul Awal. Berpikir ya Allah sebanyak 1000 kali, dan itu insya Allah dikemulukan oleh ratusan ribu muslimin muslimat mendoakan bangsa kita agar semakin terjalin dan terus semakin terjauhkan segala musibah, semakin terjauhkan segala impitan dan segala permasalahan bencana alam, dan juga semoga terjalin hubungan yang erat antara keluhuran dengan para pendosa agar semakin kembali kepada kemuliaan, terjadi hubungan erat antara kerukunan umat beragama dan semakin berbenahinya Islam, semakin baiknya Islam, semakin damainya Muslim, dan semakin sempurna dan ramahnya Muslim kepada yang non-Muslim, dan semakin terjauhkannya akidah-akidah yang merusak Islam, semakin terjauhkannya fitnah yang mengaku Nabi, yang mengaku Jibril, yang mengaku Tuhan pada orang zaman sekarang ini. Semoga Allah SWT benahi itu semua dengan zikir dan doa kita. Amin Allahumma amin. Dan memang sengaja saya mengundang Presiden Republik Indonesia untuk hadir, memang sudah dari tahun kemarin. Cuma tahun kemarin yang hadir wakil presiden, presidennya tidak hadir. Tahun sekarang insya Allah presidennya hadir. Tidak ada niat politik, tidak ada niat siasat. Ini sudah acara Majelis Rasulullah tiap tahun 12 bulan awal bikin acara. Dan mulai dari 2008, 2009, 2008 di Monas, 2009 di Istiqlal, sekarang 2010 di Monas lagi. Tidak ada kecuali zikir dan tabligh dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita inginkan semua sejarah masyarakat hadir, pria, wanita, besar, kecil, dari masyarakat terbawah sampai pimpinan tertinggi bangsa hadir, turut berdoa bersama dalam gemuruh zikir ya Allah, nama yang paling berhak digemuruhkan dari semua nama di alam semesta, nama yang paling berwibawa akan kita gemuruhkan 1000 kali di dalam zikir itu tanggal 26 Februari di Monas. Telah kami kita hubungi guru mulia kita dan muslim al-alam Habib Umar bin Habib, dan beliau menyampaikan salam karena tidak bisa hadir. Namun beliau setelah melihat TV Monas 4 Februari yang lalu, beliau mengatakan ini baru sebagiannya saja Majelis Rasulullah. Setelah ini akan lebih dahsyat lagi kemajuan Indonesia. Ini baru sebagian kecil dari kemajuan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini akan gelombang dahsyat semakin maju majelis ini dan semakin membuat kedamaian di wilayah hadirin hadirat. Demikian salam juga dari beliau untuk kita semua yang hadir di acara, dan beliau terus mendoakan dan memantau acara ini. Hampir setiap malam ada hubungan untuk terus memantau acara ini, yaitu 12 lebih awal ini 26 Februari. Dan juga saya mohon doa karena esok malam, esok siang saya berangkat ke Denpasar. Acara tabligh akbar maulid Nabi Muhammad di Denpasar tadi akan dihadiri pula oleh raja bayi beragama Hindu, akan hadir untuk turun di lapangan pikir, hadir sebagai sahibul bayi. Hadir seperti ini banyak dipertanyakan, namun tentunya jawabannya sudah jelas. Rasulullah SAW sendiri mengizinkan seorang Yahudi hadir dan tinggal di rumah beliau tanpa mengusirnya. Padahal Yahudi berbeda agama dengan Rasulullah SAW. Manusia yang paling mulia ini mengizinkan Yahudi tinggal di rumah beliau, di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengatakan kamu orang yang bukan Islam tidak boleh tinggal di rumah Rasulullah. Tidak demikian akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beragama Yahudi boleh tidak tinggal, boleh tinggal di rumahmu. Dipersilahkan makan bersama Nabi, tidurnya makannya sepiring dengan Rasul, membawakan air dengan Rasul. Seakan sudah menjadi keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dipaksa untuk mengikuti agama Islam. Sampai dia sakit Rasul cukup. Bukan Rasul berkata sudah dan Yahudi tidak tinggal di rumah lagi. Syukur sudah. Dan demikian, mana dia orang Yahudi? Biasanya tinggal di rumah. Kau pergi, apa salahku? Sampai ke rumahnya orangnya sudah sakit, tidak ada sakit-sakitan. Maka Rasulullah SAW melihat orang ini sudah dekat dengan sakaratul maut. Wahai putra, maukah kau ucapkan la ilaha illallah? Maka pemuda itu pun ragu mengucapkannya. Yang melihat ayatnya juga beragama Yahudi. Maka ayatnya berkata betul-betul ikuti Abul Qasim. Ikuti ucapan itu, maka ia pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dia pun wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian aku gambar. Maka berubah wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan belahan bulan purnama dari pelan dan bercahaya karena gembira melihat wafatnya orang yang tinggal di rumahnya di wafat dalam keadaan Islam. Gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat indahnya kerukunan umat beragama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hari-hari kita dengan berbuka. Bukan menjadi Jakarta kota kriminal, bukan Jakarta kota kejahatan, bukan Jakarta kota narkoba, tapi Jakarta kota kedamaian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Jalal ya Ikram, kita harapkan juga saudara-saudara kita di Papua dan Barat, perjuangan mereka di dalam sini, perjuangan mereka di pintu ini, Papua dan seluruh wilayah muslimin di Irian Barat, di Makassar, di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di seluruh Pulau Jawa, di Kalimantan, Bali dan Mataram, seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh wilayah muslimin di Barat dan Timur. Semoga limpah rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya dzal jalali wal ikram. Rabbi kami mendoakan seluruh muslimin dan kami mendoakan seluruh manusia yang belum mendapat hidayah agar diberi hidayah. Penduduk Eropa, penduduk Afrika, penduduk Amerika, penduduk Australia dan penduduk seluruh barat dan timur yang belum mendapatkan hidayah, hujani hidayah yang mereka mengenal satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami inginkan adalah kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Ya Rahman ya Rahim, perbanyaklah muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal inam. Bikin hadirin hadirat yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan kita terus bersiap mengajak teman dan kerabat kita, menyiapkan waktu kita, menyiapkan segala sesuatunya untuk turut mendukung acara agung dan acara mulia dan acara akbar ini. Semoga ini menjadi keterbukaan besar bagi bumi Jakarta yang Monas adalah jantung dari ibu kota Jakarta, dan ibu kota Jakarta ini adalah negara muskajar Jakarta adalah ibu kota negara muslimin terbesar di dunia. Semoga acara ini sukses dan tidak halangan pun. Hari-hari ini insyaAllah tidak hujan. Kalau hujan hadir atau tidak hadir, ya dengan iman kita luntur karena hujan. Tapi hujan itu air, dan setiap hari kita akan mandi juga. Ya, malah kalau mandi lebih banyak air yang disiramkan daripada tetesan air hujan. Kok kena air hujan lari seperti ayam hujan? Ayam punya hujan lari kabur. Kita nggak begitu. Tapi mereka yang punya kelemahan biasa dengan perasaan. Setahun yang lalu saat pikir saya hadir bersama jemaah hujan deras. Hati saya risau, saya terpertahan. Ini juga diturun, bebas dengan hujan deras. Saya pikir itu saja, kasihan sama hujan-hujanan. Saya tidak hujan-hujanan, saya ikut hujan-hujanan. Tapi karena ada risau di hati, tuh saya punya peradangan otak, saya punya asma, saya pernah kena stroke. Tuh dengan cara hujan-hujanan seperti ini. Betul, pulang dari situ, mau 3 hari. Tapi berapa hari yang lalu, hujan deras, saya terpertahan. Saya bilang, cuma air, biasanya juga mandi tiap hari, cuma kelamin, kore-kore, besar, cuma kejasan-kejasan saja. Sama pasrah kuyuhnya seluruh tubuh, juga minum dan ditung juga. Tapi pulang-pulang tambah segar, tambah jahat, tambah jahat. Niat kita, kalau niat kita menganggap hujan itu rahmat, tidak perlu penyakit, tidak kena flu dan lain sebagainya. Kalau kita bisa hujan itu membawa musibah, ini di musibah. Anak itu untuk menyiapkan diri. Jadi insyaAllah antara manas tidak hujan, insyaAllah. Hujan di dalam rahmatnya Allah saja. Alhamdulillah. Pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang hujan. Bikian hadirin-hadirat yang memuliakan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.